sangat panjang. Namun rasa penat ini kini mulai menyekapku. Ingin aku sejenak berhenti di sampingmu bersama. Merebahkan lelahku sejenak pada hangat pelukmu, sejenak memejamkan